الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita melanjutkan istifadah, upaya mengambil faedah dari salah satu karya Syekhuna Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Di mana beliau juga mengutip penjelasan Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait ayat ke-238 dan 239 surat Al-Baqarah, yaitu qauluhu jalla wa ala fa in khiftum, wa huwa qawlu ta'ala hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kita berharap terkhusus thalabatul ilm tahfidz, lebih khusus lagi antum telah melakukan perjalanan talabul ilmi untuk langkah awalnya adalah lihifzi kitabillah, menghafal kitab Allah. Selama ini mungkin antum mengkhususkan diri lebih fokus kepada hifzul Quran tanpa banyak mengetahui tentang ma'ani, ahkam, fawaid imaniyah, aqadiyah, khuluqiyah, fiqhiyah dari al-ayat al-Qur'aniyah yang antum hafal. Akan datang waktu ketika antum terus sabar dalam talabul ilmi, antum akan mendapatkan berbagai ilmu dari para ulama kita. Isbiru. Bagaimana sebuah ayat oleh seorang alim, baik itu mufassir atau faqih, muhaddits, dijelaskan ma'aninya di luar yang kita duga, di luar yang kita sangka tentang ayat itu. Syekhuna Rabi' beristidlal dengan ayat afamay yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ayat ini beliau jadikan salah satu rangkaian dalil yang beliau gunakan membantah beberapa doktor-doktor wanita yang menyuarakan emansipasi wanita. Subhanallah. Hadzal alim al-kabir, hadzal alim ar-rabbani, yang tidak dibiarkan para penyeru kebatilan dan penyebar syubhat di tengah umat dengan seenaknya mempermainkan umat. Beliau tampil. Wahada minal jihad fi sabilillah. Dan apa yang beliau tuliskan sekarang ini, berbagai fawaid ilmiah, mungkin 15-16 tahun yang lalu beliau tidak menyangka bahwa tulisan yang beliau sajikan untuk umat ini ternyata bermanfaat lebih yang dari beliau duga. Nah, pada waktu itu konteksnya membantah Falil Harbi yang mutasyaddid, mutanaddi', ekstrim. Salah satu keekstrimnya adalah prinsip tidak boleh meninggalkan atau tanazul dari al-wajibat. Hal-hal yang hukumnya atau amalan yang sifatnya wajib dalam syariat. Ini salah satu prinsip yang menggiring kaum khawarij termasuk. Dan selalu dan sering ana ulangi, siapa Falil Harbi? Salah satu yang dulu di Madinah diulamakan. Orang tahunya diulamakan. Thalabatul ilm tahunya diulamakan. Padahal masyayikh di Madinah pada waktu itu sudah terganggu dengan keberadaan orang ini. Tapi menjaga keadaan supaya tidak gaduh, supaya tenang. Proses nasihat demi nasihat disampaikan kepada orang ini. Dulu siapa yang enggak kenal Asy-Syaikh Al-Allamah Falih Al-Harbi? Pada tahun 94, 95, 96, pada tahun-tahun itu hingga menjelang tahun 2000, siapa yang enggak kenal? Tapi masyayikh kibar pada waktu itu sudah mulai melihat bibit-bibit tasyaddud itu. Mereka menahan. Tidak segera mentahdir, diproses. Barakallahu fikum. Satu hal yang penting diingatkan oleh ikhwah, diingat dan diketahui oleh ikhwah. Tidak semua di negeri kita da'i, penceramah, yang asatidah tidak berbicara tentangnya, kemudian asatidah itu ridho. Enggak. Tidak. Kadang-kadang asatidah menahan diri dalam rangka mencoba untuk proses nasihat. Kita sebagai thalabatul ilm tetap pada sikap ilmiah. Barakallahu fikum. Bahkan pada tingkatan masyayikh sekalipun. Bagaimana dulu asatidah diam. Menahan diri karena masih proses terhadap Abdullah Mar'i. Antum tahunya syekh. Asatidah sudah punya sekian catatan. Tapi berproses. Dari waktu ke waktu. Dari majlis ke majlis. Terus berusaha. Nah. Asatidah diam. Terhadap semisal Usama Al-Amri. Asatidah punya catatan-catatan. Tapi tidak ingin salafin terkejut, kaget. Maka demikian selanjutnya. Kita mendapatkan yang seperti ini, sikap-sikap hikmah, ta'anni dari masyayikh kita. Jangan kemudian ketika asatidah sudah mulai menjelaskan, ada yang altifiyah pakai perasaan. Lu masa syekh ditahdir, lu masa ustadz fulan. Sebiru antum tidak mengikuti perkembangan demi perkembangan yang telah didiskusikan oleh asatidah dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi, ayyuhal ikhwah, penting kita untuk terus bersabar dalam menjalankan manhaj dan konsekuensinya. Untuk tetap ilmiah. Falil Harbi salah satu dari mereka-mereka ini dulu. Ini yang kita baca konteksnya beliau sedang membongkar kesesatan Falil Harbi. Yang setelah proses nasihat-nasihat tidak diindahkan, terus berbicara menebarkan syubhatnya. Nah, di situ muncul thalabatul ilm, bukan orang-orang biasa yang sudah bergelar-gelar akademik. Beraktifiyah ya, bersama barisan Falil Harbi menyerang ulama. Muncul kemudian fitnah-fitnah berikutnya yang sudah sering disebutkan. Nah, berapa lama masyayikh kita diam terhadap Alil Halabi, wa Abul Hasan, wa Yahya Al-Hajuri. Termasuk Muhammad bin Hadi. Asatidzah mengetahui beberapa hal sebelum pecahnya masalah ini. Apa yang beliau tuliskan ini, dan sekarang pada peristiwa besar menimpa bumi, menimpa penduduk bumi, menimpa manusia, dan tak luput pula kaum muslimin di negeri-negeri muslimin, wabah yang besar ini, ternyata tulisan Syekh Rabi membantu umat Islam untuk memahami dan cara mengatasi problem ini. Betapa ilmu yang bermanfaat. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan keberadaannya, dan itu mengalir pahalanya kepada penulisnya sampai hari kiamat nanti biiznillahi ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan, wa qawlu fa in khiftum lam yuzkar ma yukhafu minhu. Tidak disebutkan dalam ayat ini apa saja yang dikhawatirkan. Fa in khiftum, jika kalian takut atau khawatir sangat terhadap apa, enggak disebutkan. Fa in khiftum min aduwin au sibain au ila ghairi dzalik. Dibiarkan fa in khiftum. Kata Syekh Sa'di, liyashmula al-khawfa min kafirin wa zalimin wa sibain wa ghairi dzalika min anwa'il makhawif. Agar mencakup segala yang dikhawatirkan atau ditakuti, baik itu ya dikhawatiri, ditakuti kejahatannya, kekejamannya, baik itu dari seorang kafir pribadi ataukah juga jumlah besar tentara dan seterusnya, atau zalim, pencuri, perampok dan sejenisnya, kalian takut, khawatir, atau sibain, binatang-binatang buas yang mengancam, ya, betul-betul mengkhawatirkan dengan perhitungan yang matang. Bahwa ini betul-betul mengkhawatirkan, bukan sekedar takut dari seorang penakut, tapi orang yang mempertimbangkan. Wa ghairi dzalik min anwa'il makhaif, dan selain yang telah disebutkan dari berbagai jenis perkara yang ditakuti atau dikhawatirkan. Ai in khiftum bi salatikum ala tilka sifa fasalluha farijalan ai mashina ala aqdamikum. Kalau kalian khawatir menegakkan salat dalam kondisi yang sempurna, ya, ala tilka sifa, sifa yang mana, pada ayat yang sebelumnya, hafizu ala salawati wassalatil wusta, ditegaskan lagi, waqumu lillahi qanitin, sebagaimana sudah dijelaskan apa makna ayat ini. Kalau kalian khawatir menegakkan sholat dalam sifat dan kondisi seperti yang telah disebutkan tadi, maka kata Allah, farijalan, sholatlah kalian dalam keadaan berjalan, ala aqdamikum, di atas kaki-kaki kalian. Berjalan di sini bukan mesti berjalan kaki saja, maksudnya tidak berkendaraan. Bisa dia berjalan normal, bisa sa'i, bisa lari cepat kalau di dalam pertempuran, dalam peperangan, atau dikejar binatang buas. Sudah masuk waktu sholat, sholatlah sesuai dengan kemampuan kalian. Tetap tegakkan sholat dalam bentuk dan sifat kriteria sholat yang mampu kalian wujudkan. Farijalan di sini di atas kaki-kaki kalian, boleh dalam bentuk berjalan atau dia berlari, bersa'i dan seterusnya. Boleh jalannya lurus ke depan, terpaksa kalau musuh berdatangnya dari arah sana dia harus belok ke kanan, dia harus belok ke kiri, atau dia berbalik sesuai dengan keadaan. Tidak di atas kendaraan. Ada jenis-jenis tentara tertentu dia hanya bisanya berjalan karena dia memang bertugas tidak di atas kendaraan, tidak di atas kuda atau onta. Nah, begitu juga orang yang khawatir terhadap pencuri, perampok, tiba waktu sholat dia terus lari menyelamatkan diri atau keluarganya. Kalau dia berhenti untuk menegakkan sholat sejenak, akan terkejar dan akan mengancam jiwanya atau jiwa anak istrinya. Maka tegakkan sholat semampu kalian. Yang penting tetap sholat. Nah. Barakallahu fikum. Lu sambil berlari, naam. Lu kan batal sholatnya. Iya, kalau antum dalam keadaan aman. Dalam tidak ada keadaan tidak dikhawatirkan sesuatu. Di sini apa maksudnya yang ingin ditekankan oleh Syekh Narabi mengutip pernyataan Syekh Sa'di adalah bahwa tumakninah dalam sholat wajib. Khusyuk adalah amalan wajib. Berjalan di waktu sholat haram hukumnya, membatalkan sholat. Menoleh ke kanan, ke kiri dan seterusnya, apalagi sampai berlari, membatalkan sholat. Mestinya dia ruku, dia tidak ruku, tetap berjalan. Itu membatalkan sholat. Tapi bersama itu semua, Allah Rabbuna Al-Karim. Rabbuna Ar-Rahim. Dalam syariatnya yang hanifiyah ini. Membolehkan dalam kondisi itu. Untuk sholat tidak sesuai dengan kriteria yang semestinya. Beberapa amalan wajib, beberapa amalan syarat, syurut sihhatis shalah, beberapa rukunnya boleh tidak dikerjakan sesuai sifat yang semestinya atau ditinggalkan dalam kondisi tertentu. Ayuhal ikhwah, Syekh melanjutkan au rukbanan alal khayli wal ibli wa ghairiha. Atau kalian tetap menegakkan salat dalam kondisi mengendarai baik di atas kuda ataupun onta ataukah yang lainnya dari berbagai bentuk kendaraan. Tetap sholat. Anda sebagai pilot, Anda sebagai masinis, Anda sebagai sopir tank, Anda sebagai mobil menyetir kendaraan mobil. Kalau Anda berhenti akan terkejar oleh orang kafir. Kalau Anda mengurangi kecepatan untuk berhenti sejenak untuk sholat, Anda akan termudorotkan Anda sendiri atau orang yang bersama Anda. Maka terus lajukan mobil itu. Tiba waktu sholat, sholatlah semampunya. Nah, kondisi darurat seperti tersebut. Qala Syekh rahimahullah, wa yazam ala dhalika an yakunu mustaqbilil qiblata wa ghaira mustaqbiliha. Tentu, dalam kondisi seperti tadi yang disebutkan, mengharuskan dia untuk kadang-kadang tetap menghadap kiblat, kadang-kadang tidak menghadap kiblat. Karena kondisi tadi farijalan au rukbanan, tidak lagi qiyaman tapi rijalan. Tidak lagi dalam keadaan tetap di tempat tetapi rukbanan mengendarai kendaraan. Mengendarai kendaraan tentu kondisinya tidak seperti kita dalam keadaan santai. Kita dikejar-kejar perampok, kita dikejar-kejar binatang buas, kita dikejar tentara kafir. Barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan saat dia menyetir, dia harus menoleh, melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, melihat kondisi dalam keadaan dia sholat. Nah, ayuhal ikhwah, perhatikan baik-baik faedah ini. Wa fi hadza ziyadatu at-ta'kid 'ala al-muhafadhah 'ala waqtiha haitsu amara bidzalika walau ma'al ikhlal bikathirin minal arkani wasyurut. Dalam keterangan ini, ayat yang telah disebutkan tadi, ada tambahan penegasan atas kewajiban menjaga sholat, mengerjakannya pada waktunya. Gak boleh keluar. Wah, ini masih perang, nanti aja sholat duhurnya kalau sudah selesai perang. Kapan selesainya? Maghrib. Gak boleh. Ini pertanyaan penting. Karena sekarang banyak pertanyaan dari tim medis yang kemungkinan mereka akan ditugaskan untuk menangani seorang pasien yang positif corona, mana di mana dia harus memakai APD, alat pelindung diri yang begitu ketat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Disebutkan dalam beberapa keterangan APD tersebut, alat pelindung diri tidak boleh dibuka selama 8 jam. Enggak boleh dibuka, berbahaya. Lalu bagaimana sholatnya? Kalau dia harus memakai itu sejak jam 11 siang, 8 jam berarti berakhir jam 7 malam. Apakah boleh sholat duhur dan asar nanti ditunda pada malam hari? Jawabannya enggak boleh. Tetap dilakukan pada waktunya. Tapi saya dalam keadaan seperti ini. Pertanyaan berlanjut. Bagaimana caranya berwudu kalau saya batal wudunya? Sementara itu tidak boleh dibuka. Tidak seenaknya dibuka kemudian dipakai lagi. Semua itu akan ada jawabannya, alhamdulillah, hari-hari ini terus kita diskusikan, mencari teknis yang terbaik, teknis yang lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan, tanpa mengabaikan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Islam. Nah, qala rahimahullah, dalam keterangan ini ada tambahan penegasan tentang kewajiban menegakkan sholat tetap pada waktunya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal itu, ya, untuk tetap menegakkan sholat dalam kondisi yang telah disebutkan tadi, ma'al ikhlal bikathirin minal arkani wasyurut. Menegakkan sholat dalam keadaan meninggalkan banyak rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sahnya. Syarat sahnya seperti apa? Berwudu. Bisa saja dalam medan tempur gak sempat lagi berwudu. Gak mampu lagi menahan wudu. Untuk tidak batal. Gimana caranya dia mau berwudu? Sementara diperintahkan menegakkan sholat. Gak ada waktu. Sholat apa adanya. Begitu juga syarat menghadap mana? Kiblat. Jangankan mau berwudu. Bertayamum sudah gak ada waktu. Perang sedang berkecamuk. Gak ada kesempatan dia turun dari ontanya, dari kudanya untuk bertayamum dulu, sementara ini lawan menebaskan pedangnya dan melemparkan tombak serta panahnya. Dia harus berlindung, dia harus bangkit, dia harus melawan. Sholat apa adanya, apa yang dia mampu lakukan. Rukun-rukunnya seperti apa? Sujud, ruku. Gak mungkin seorang sedang berperang untuk sujud. Maka dijelaskan oleh para ulama, antara lain Ishaq ibn Rahuya, melakukan sholat dengan al-ima. Ima itu isyarat, isyarat. Isyarat bahwa dia sedang ruku. Isyarat bahwa dia sedang sujud. Padahal dia sedang berjalan. Padahal dia sedang di atas kendaraan. Sedang mengayunkan pedangnya dan seterusnya. Qala rahimahullah. Wa annahu la yajuz ta'khiruha an waqtiha. Walau fi hadhil halati syadidah. Bahwasanya tidak boleh mengakhirkan sholat keluar dari waktunya, walaupun dalam kondisi yang sangat dahsyat ini tadi. Fa salatuha ala tilkas sura ahsan wa afdal bal aujab min salatiha mutmainnan kharija al waqt. Salat dia dalam kondisi seperti tadi yang digambarkan, ya, tetap lebih baik, lebih afdal dan lebih wajib untuk dilakukan dibandingkan menunda salat walaupun dalam keadaan mutmain, dalam keadaan tenang di luar waktunya. Kemudian Syekh Rabi memberikan keterangan dan kesimpulan dari penjelasan Al-Mufassir Sa'di. Aqulu, aku berkata, kata Syekh, jazakallahu khairan fi hadzal kalam masail. Dalam penjelasan pernyataan As-Sa'di di atas tadi ada beberapa permasalahan. Al-awwal, yang pertama, amarallahu bil muhafadzati 'ala shalah fi halatil amni bi syurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha. Bahwa Allah memerintahkan untuk tetap menjaga dan menegakkan salat di dalam kondisi aman, tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, untuk menegakkannya dengan syarat-syarat sahnya, menunaikan rukun-rukunnya serta khusyuk dalam salat. Kedua, warukhsa fi hali al-khawf 'inda qitalil aduwi fi sholati 'ala hasbi ma yastati'uhu al-mu'min wa yatayassar lahu rajilan wa raqiban ila al-qiblati wa ila ghairiha. Dispensasi, kemudahan untuk menegakkan salat diberikan dalam kondisi mengkhawatirkan, dalam peperangan melawan musuh. Dia menegakkan salat sesuai batas kemampuannya. Kemampuan seorang mukmin untuk menegakkannya sebatas apa yang dia bisa lakukan, baik dalam keadaan dia berjalan di atas kakinya atau dia berkendara menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Yang ketiga, fi halil khauf, dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan membuat seorang takut, disebutkan di sini oleh Syekh, min zalimin, takut dari seorang yang zalim. Siapa yang zalim? Tadi sudah disebutkan, perampok, pencuri, ataukah orang yang berniat membunuhnya. Seorang zalim, bukan kafir, bukan tentara, satu orang. Nah, dalam kondisi ini, ketika dia khawatir, dia sedang diincar, sedang dicari kesempatan oleh musuh untuk dibunuh, maka sholat sebisa dia. Sholat sebisanya. Nah, kalau saya pergi ke sana untuk berwudu, sementara saya ditunggu untuk dibunuh di sana, maka saya tidak akan berwudu. Gimana? Tayamum. Loh, masih ada air dan kamu gak sakit. Iya, tapi ada ancaman. Silakan bertayamum. Tayamum gak memungkinkan juga, karena tidak ada bahan untuk bertayamum. Karena alat untuk bertayamum pun dijelaskan dan dibatasi oleh syariat. Maka dalam kondisi ini, sholatlah walaupun tanpa wudu dan tanpa apa? Tayamum. Asal ditunda aja nanti. Kalau sudah aman, supaya bisa berwudu. Lah, tetap lakukan sholat pada waktunya. Nah, barakallahu fikum. Min kafir, atau takut dan khawatir dari seorang kafir. Jim atau C, min sibain, dari binatang buas. Nah, yang keempat atau D, min ghairi dzalika min anwa'il makhawif, atau selain yang telah disebutkan di atas dari berbagai jenis perkara yang menakutkan atau mengkhawatirkan. Termasuk apa? Wabah penyakit. Karena Syekh Sa'di menyimpulkan, wa ghairi dzalik min anwa'il makhawif. Sekarang kita terancam sesuatu yang mengancam jiwa. Islam memberi kemudahan, maka dari itu para ulama berfatwa bahwa meninggalkan sholat berjamaah di masjid, hendaknya sholat masing-masing di rumahnya. Di beberapa negeri dan di Indonesia, di beberapa kota, dengan tegas waliul amr mengatakan tidak boleh menegakkan sholat Jumat dan hendaknya melakukan sholat zuhur di rumah masing-masing. Sholat Jumat wajib. Emosi, jahil. Padahal kadang-kadang dia malas sholat Jumat juga bahkan. Tapi dalam masa-masa fitnah sok berani berbicara. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah, kalau sholat Jumat aja diizinkan ditinggalkan bagi seorang musafir yang dalam jeddah sair, yang masih dalam proses perjalanan, boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur dua rakaat. Loh, kenapa meninggalkan Jumat musafir? Maka di situ ada kondisi-kondisi. Ada syubhat dari hizbiyin, dari adba Sayyid Qutub yang disebarkan di Indonesia oleh hizbiyun. Fatwa bahwa tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tidak boleh juga meninggalkan sholat Jumat. Karena ta'un yang terjadi di masa Umar ibn Khattab tidak diriwayatkan Umar memerintahkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ini syubhat. Loh, katanya kita mengikutin salaf. Ini salaf tidak memerintahkan untuk meninggalkan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Kita jawab, barakallahu fikum, semua itu berdasarkan dalil. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh mereka kemudian tidak boleh dilakukan kalau memang sebab-sebab ada. Sebab-sebabnya untuk melakukannya muncul. Barakallahu fikum. Di zaman seperti ini, zaman yang mutakhir teknologinya, berkembang pesat, di mana sebuah penyakit, terkhusus penyakit menular, dipelajari dan dapat diantisipasi dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan masa dulu. Ta'un terjadi, wabah penyakit menular menimpa negeri dalam keadaan mereka tidak tahu ini menular karena apa. Tiba-tiba sakit, pusing, mati. Yang itu juga sakit, mengeluh di perutnya, mati. Ini mati, itu mati, itu mati. Tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diambil langkah antisipasi secepatnya pada waktu itu. Karena ilmu belum berkembang. Sementara Rasul menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih berilmu, lebih tahu tentang urusan dunia kalian, termasuk urusan dunia adalah urusan kesehatan. Di zaman ini, virus itu bisa dipelajari jenis-jenisnya, media penularannya, bahkan bisa dikembangbiakkan, bahkan bisa dinonaktifkan dan dimasukkan ke tubuh manusia untuk bahan imunisasi. Antum tahu apa imunisasi itu? Itu adalah virus yang dimatikan, yang dimasukkan ke tubuh manusia. Agar tubuh manusia ini mengenal virus ini. Sehingga membentuk antibodi untuk melawan virus tersebut dengan cepat. Ketika anak itu masih bayi, dimasukkan vaksin tersebut. Agar tubuh anak ini mulai mengenal. Sehingga ketika musuh ini datang nanti, sudah gak terlalu lama proses tubuh membentuk antibodi melawannya. Butuh waktu. Tidak butuh waktu yang lama, secara singkat. Nah, kalau terlalu lama bisa terkalahkan tubuhnya. Nah, ini zaman seperti ini, dikembangbiakkan vaksin itu sampai diperjualbelikan. Ditemukan oleh negara ini berdasarkan penelitian para ilmuwan di negeri tersebut. Nah, dan seterusnya. Maka para ahli medis dan para peneliti di bidang ini menyimpulkan tentang bahayanya penyakit ini. Apa langkah yang harus dipersiapkan? Maka negara-negara besar, negara-negara yang dengan izin Allah dari negara-negara muslimin yang diberi kemampuan secara finansial mengambil langkah-langkah cepat. Walaupun harus bertriliun-triliun rupiah, ratusan triliun rupiah habis dalam waktu cepat dikorbankan. Sampai ada istilah, ya kita terpaksa mundur 10 langkah untuk maju ke depan insya Allah 20 langkah. Daripada kita tidak berkorban sekarang, kita mundur 5 langkah tapi tidak bisa lagi maju ke depan. Habis kita. Maka dari itu, beberapa langkah-langkah yang terbimbing ini tadi adalah bimbingan syariat Islam. Yang Syekhuna Rabi kemudian mengatakan, aqulu. Aku berkata, wa fi hadzal kalam dalilun ala samahatil Islam wa taysirihi. Dalam pembicaraan yang telah lalu ini ada dalil, bukti tentang kemudahan agama Islam ini. Begitu mudahnya Islam ini diamalkan. Wa dalilun ala si'ati rahmatillah li hadhihi al-ummah, dan sebagai dalil pula tentang luasnya rahmat Allah terhadap umat ini. Wala siyama 'inda asy-syada'id fayu'fiha min al-qiyam bi ba'dil wajibat. Terlebih dalam kondisi-kondisi yang keras, kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan, Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahim memberikan kebebasan dari pelaksanaan beberapa amalan-amalan wajib. Nah. Wa fihi ibtal liqawli ba'dhin nas alladhina la yujizuna at-tanazul illa 'anis sunani faqat wa la yajuzu 'indahum at-tanazulu 'anil wajibat. Dan dalam penjelasan ini juga ada bantahan terhadap pernyataan sebagian manusia yang tidak membolehkan tanazul, yang tidak membolehkan bertanazul, nah, kecuali pada perkara-perkara yang sunnah saja. Kalau yang mustahab boleh ditinggalkan, enggak sholat sunnah ratibah enggak apa-apa, enggak wajib. Tapi yang wajib, enggak boleh tanazul. berkata, sebagian orang yang kemudian Syekh Rabi membantah mereka dan menjelaskan kebatilan syubhat-syubhatnya. Wala yajuzu indahum at-tanazul 'anil wajibat. Tidak boleh dalam pandangan mereka bertanazu dari perkara-perkara yang wajib. Nah, dan seterusnya. Kemudian Syekh melanjutkan menyebutkan berbagai keterangan dari para a'immah. Nah, penjelasan-penjelasan yang cukup luar biasa. Cukup bagi seorang yang menginginkan kebenaran sebagai bahan dan dasar untuk bersikap dan mengambil tindakan yang tepat. Berdasarkan ini semua, ayuhal ikhwah, as-salafiyun adalah orang yang selalu bersikap ilmiah pada setiap peristiwa. Selalu bersikap ilmiah dalam setiap peristiwa. Mintalah kepada Allah at-taufiq was-sadad, petunjuk dan sikap yang tepat pada setiap masalah. Minta kepada Allah. Barakallahu fikum. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu waliyut taufiq. Dialah Allah yang memiliki petunjuk dan cara yang tepat dalam menyikapi setiap permasalahan. Hari-hari ini kita terpaksa mengadakan majlis seperti ini. Dan kita menghentikan berbagai pelajaran-pelajaran kita selama ini. Demi menjawab keadaan yang terjadi, membantu Ahlus Sunnah setidaknya Salafiyin mengatasi problem-problemnya di pondok-pondok pesantren terkait dakwah mereka, ibadah mereka, kesehatan mereka. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.